السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تلanjutkan di halaman 81 pada pembahasan bab المنادى. المنادى yang pertama, المنادى اسم يقوى بعد أداة بعد عادات من أدوات بعد عادات من أدوات النداء. وأدوات النداء هي منادى adalah isim yang terletak setelah salah satu perangkat dari perangkat-perangkat nida. Dan perangkat-perangkat nida adalah yang pertama ya. Likulli munada, ya digunakan untuk semua munada. Contohnya mislu ya naiman istaiqil, wahai yang tidur bangunlah. Munada huruf perangkat nida yang kedua adalah al hamzatu. Al hamzah linida il qaribi. Al-hamzah digunakan untuk munada yang dekat. Contohnya mislu Muhammadu aqbil, wahai Muhammad kemarilah. Selanjutnya perangkat nida yang ketiga adalah ay hayya ayya linida il ba'idi, untuk munada yang jauh. Contohnya mislu ayya nabilu hal tasma'uni, wahai nabil apakah engkau mendengarkanku. Poin yang pertama. Yang kedua, al munada nau'ani mansubun wa mabniun. Munada itu ada dua macam, mansub dan mabni. Rinciannya, al hamzah yansabul munada'u idha kana mudafan au syabihan bil mudafi au nakiratan ghaira maqsudatin. Munada itu dimansubkan ketika dia sebagai mudaf atau dia sebagai menyerupai mudaf atau nakirah yang tidak dimaksudkan ya pada sesuatu yang tertentu. Wa ya'tabirul munada'u fi hadhihi al-halati mansuban bi fi'lin mudmarin taqdiruhu ada'u. Dan munada pada keadaan seperti ini dijadikan mansub oleh fi'il yang tersembunyi, yaitu ada'u, artinya aku menyeru. Mislu contohnya ya 'abdallahi, wahai Abdullah. Abda munada mansubun bil fathati li'annahu mudhafun. Ya, abda adalah munada mansub dengan tanda fathah karena dia mudhaf. Contoh yang lain, ya mudhi'i al-anba'i. Ya mudhi'i al-anba'i, wahai para penyiar berita. Ya mudhi'i munada mansubun bil ya'i li'annahu mudhafun. Mudhi'i itu munada mansub dengan ya karena dia mudhaf. Yang ketiga, ya tali'an jabalan. Tali'an munada mansubun bil fathati li'annahu syabihun bil mudhafi. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Ya tali'an di sana munada mansub dengan fathah karena dia menyerupai mudhaf. Contoh yang keempat, ya rajulan khudh biyadi, wahai lelaki siapapun bimbinglah tanganku atau ambillah tanganku. Nah, rajulan di sana munada mansubun bil fathati li'annahu nakiratun ghairu maqsudatin. Ya, rajulun di sana munada mansub dengan fathah karena nakirah ghairu maqsudah, nakirah yang tidak tertentu. Selanjutnya poin 2B alba ya yubnal munada ala rafi idza kana alaman au nakiratan maqsudatan. Ya, munada dimabnikan atas tan atas marfu apabila munadanya berupa nama, ya, berupa nama atau nakiroh maksudah, nakiroh yang dimaksudkan. Contohnya adalah ya Aliyun, ya Aliyu, wahai Ali. Aliyu alamun, munada mabniun ala dhammi. Aliyun dia munada mabni dengan tanda dhamma. Selanjutnya ya ba'i'u, wahai penjual. Ba'i'u nakiratun maksudatun mabniun ala dhammi. Ba'i'u itu ba'i'u nakirah maksudah, nakirah tapi yang dimaksudkan, dan dia mabni atas dhammah. Selanjutnya contoh yang ketiga ya syurtiyani, wahai dua polisi. Syurtiyani itu nakiratun maksudatun mabniun alal alifi li'annahu musanna. Nakirah maksudah dia mabni atas tanda alif karena dia musanna. Alal alifi li'annahu musanna. Contoh selanjutnya ya qadiruna. Qadiruna nakiratun maksudatun mabniun alal wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Qadiruna dia nakirah yang dimaksudkan dan dia mabni atas tanda wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Malhuzatun catatan. Alhamzah. Yumkinna an nadrika al farqa bayna al nakirati al maqsudati wan nakirati ghayru al maqsudati idza tasawwarna shakhsan yastaghithu fa in kana amamahu rajulun wa huwa yaqsuduhu bin nidai fa innahu yaqulu ya rajulu. Kita bisa membedakan antara nakirah maksudah dengan nakirah ghayr maksudah apabila tergambar bagi kita orang yang meminta tolong. Apabila di depannya ada seseorang, ya, apabila di depannya ada seseorang dan ia memaksudkan dengan panggilannya kepada orang tersebut, maka ia mengatakan ya rojulu, ya ya rojulu ankirni, ya wahai kamu, ya selamatkanlah aku. Ankilni selamatkan aku. Wahadihi hiya nakiratul maksudah. Dan ini adalah nakirah yang telah dimaksudkan. Fa in lam yakun amamahu ahadun minar rijali fa innahu yastaghisu bi ayyi rajulin qad yasmi'u nida'ahu fa yaqulu ya rajulan. Apabila di depannya tidak ada seorang pria pun dan ia meminta tolong kepada pria manapun yang mendengar seruannya, maka ia mengatakan ya rajulan ankilni, wahai siapapun tolonglah aku. Hadhihi hiya nakiratu ghayrul maqsudati. Dan ini adalah nakirah yang tidak dimaksudkan. Lalu catatan yang B alba'u ya yulahidu annahu idza kana ilmu aw in nakiratu al maqsudat isman mufradan fa innahu yabni ala dhammi wala ينون لأن الاسم المبني لا ينون فنقول يا علي ويا محمد. Ya, perlu diperhatikan bahwasannya apabila nama alam atau nakirah maksudah, nakirah yang dimaksudkan isim mufrad berupa isim mufrad, ya, maka dimabnikan atas dhammah dan tidak ditanwin. Ya, karena isim mabni tidak ditanwin, maka kita katakan ya Aliyu ya Muhammadu. Ya, kita katakan ya Aliyu ya Muhammadu. Ya, karena isim mabni itu tidak ditanwin. Walaisa ya Aliyun wa ya Muhammadun. Ya, bukan dibaca ya Muhammadun atau ya Aliyun, karena apabila mudadanya alam atau nakirah maksudah dan berupa isim mufrad, maka dia kan i'rabnya mabni, sedangkan mabni itu tidak ditanwin. Selanjutnya poin yang ketiga, ida uridu nida nidasmin fihi al jaza wajahani. Apabila ingin memanggil isim yang ada alif lamnya, maka ada dua cara. Al alif yang pertama, imma an na'ti qabla al munada bilafzati ayyuha lil mudzakkari wa ayyatuha lil muannatsi. Ya, kita datangkan, ya, yang pertama kita datangkan, ya, sebelum munada lafaz ayyuha untuk muzakkar dan lafaz ayyatuha untuk muannas, wa takunu kullu minhuma hiya al-munada wa yakunu al-ismu al-mahalli bi'al ba'dahuma marfu'an ala annahu sifatun. Nah, kedua lafaz tersebut, ya ayyuha dan ayyatuha, menjadi munada dan isim setelahnya yang ada alif lam itu marfu sebagai sifatnya. Contoh mislu ya ayyuhal muwatinuna, wahai para warga negara. Ya di sana harfu nidain, huruf nida. Ayyu munada mabniun ala dhammi. Ayyu di sana munada mabni atas tanda dhamma. Li'annahu nakiratun maksudatun waha zaidatun. Ya, karena dia nakirah maksud yang dimaksudkan dan hak di sana itu haknya hak tambahan. Sedangkan al-muwatinuna sifatun li ayyi marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Adapun al-muwatinuna itu sifat bagi ayyu dan dia marfu dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Selanjutnya yang B, ya, cara yang kedua, au yu'ta qabla al-munada bismil isyaratil munasibi wa yakunu ismul isyarati huwal munada wa yakunu ismul mahalli bi'al ba'dahu marfu'an ala annahu sifatun. Cara yang kedua yaitu, atau sebelum munada diberi isim isyarah yang sesuai, dan isim isyarah ini menjadi munada dan isim yang diberi alif lamnya, yang diberi alif lam setelahnya itu marfu sebagai sifat. Contohnya mislu ya hadhil fatatu, wahai pemudi ini. Ya harfu nidain, huruf nida. Hadhihinya munada mabniun fi mahali. Hadhihi itu munada mabniun fi mahali rafin. Munada mabni, ya, pada posisi marfu. ya mabni fi mahali rafin pada posisi marfu. Al-fatahu, sedangkan al-fatahu sifatun lihadihi marfu'atin bidhammati. Al-fatahu yaitu sifat bagi hadhihi dan marfu dengan tanda dhammah. Nah, itu contoh atau cara yang kedua. Selanjutnya, yastasna bima taqaddama lafzul jalalati Allahu fayuqalu ya Allah ya Allah ya ya Allah duna dzikri ayyuha au hada ya, dikecualikan dari penjelasan yang telah lalu bahwasanya ya, jika lafaz jalalah Allah ya mendahului, maka kita katakan ya Allahu tanpa menyebutkan ayyuha atau hadza. Wal aktsaru fi nida ismillahi ta'ala Allahumma, dan kebanyakan dalam menyeru nama Allah ta'ala memakai Allahumma bimimin musdadatin ya ta'awaydan an harfin nida'i, dengan ya musyaddadah ya bimi min musyaddadatin ta'awaydan an harfin nida'i, dengan mentasydidkan mim ya sebagai ganti dari huruf nida ya, maka kita menggunakan mim sebagai ganti huruf nida, maka dibaca Allahumma, ada mim yang bertasydid, dan itu merupakan cara untuk menyeru nama Allah Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.